Selamat Tahun Baru adalah kata yang akan terus Anda dengar di waktu-waktu ini. Mengapa? Selamat Tahun Baru. Ya, karena Tahun Baru 2008 sudah tiba. Yang menjadi persoalan adalah Selamat Tahun Baru. Entah tahun yang mana yang baru, karena tahun lalu Anda pun mengucapkan kata yang sama. Tahun sebelumnya begitu juga. Alasannya sederhana. Selamat Tahun Baru pasti Anda sebut karena ini tahun 2008, bukan 2007. Tetapi jika kita kemudian bertanya, berapa jarak dari 2007 ke 2008? Dengan segera orang akan berkata, satu tahun panjang tak pendek. Tapi saya akan berkata, bukan, hanya satu detik. Karena satu detik berlalu, 2007 ditinggalkan, 2008 tiba sudah. Tanggalanlah yang membuat ada perbedaan. Tapi perbedaan yang terasa panjang ternyata sangat tipis. Hanya dalam bilangan satu detik. Satu detik sebelum 2008 adalah 2007. Dan satu detik sesudah 2007 adalah 2008. Pendek bukan? Hanya sebuah kedipan mata. Semua sudah berganti. Padahal Anda masih di situasi yang sama. Diskusi belum berhenti. Karena sedetik sebelum 2008 Anda berbicara tentang dagang. Sedetik kemudian pembicaraan masih tetap sama. Anda ada di sana. Apa yang mau kita bicarakan tentang hal ini? Sebuah kehati-hatian, itu pesannya. Mengapa? Karena jarak yang Anda pikir satu tahun dan panjang, hanya satu detik sangat pendek. Semua cepat berubah, karena itu berhati-hatilah, supaya Anda tak terjebak dan berpikir waktu masih lama, karena ia sangat cepat. Anda tak terjebak pada perangkap yang salah, meninabobokkan diri dan berpikir waktu masih lama, padahal ia sudah datang dengan segera. 2008 penuh harapan, silakan menumpuknya. Tapi 2008 juga adalah sebuah kenyataan yang bisa membuahkan kegagalan. Tinggal bagaimana Anda mencermatinya. Bijakkah atau kemudian Anda menjadi orang bodoh yang hanya berleha-leha dengan apa yang Anda inginkan tanpa peduli apa yang terjadi dan apa yang Anda harus lakukan. Semoga Anda tak terjebak pada sebuah kebodohan. Berpikir waktu sangat panjang, tapi kiranya Anda adalah seorang bijaksana yang tahu waktu sangat pendek dan dengan segera menyiasatinya. Tampil menjadi pemenang dan bukan pecundang. Selamat bertanding di dalam waktu. Selamat Tahun Baru. Bersama saya, Bigman Sirait.